Efesusa pasal lain aruge. Hula sogoya laitnya mori farhar tor Kristus ke. Waigo hat ni magwe. Giat len lam tio hakti Yesus Kristus ke. Desyo go ladene miat je. Kalim bilak nyetak hula sogwe. Denje eine iria limo sale. Ode giat desige mi mori fkiagi jagine. Tio hak tela tiat maminti nuskek temne anggora. Odem tioha ngeskoa ure wait uswe khatuge. Ode uswe khatu ngeskoa desige hiareta ngeskoa maminti laitke. Ode inedaguno hiareta ea mior irialema matomolu ode matoha hula sogwene. Ode heita itnye mumune tola irjesi kredagun. Kalita morif neget toha ituait dat jagin atyatare. Ode ektela atyat taregan arebo. Ode juat desige hula sugue gera it, kali itnyege iria limo sala it, kola dene iria lema matohak nekremumu. Keske de hula sunuge liobaga itik sialik, lema de syusurala eraskema mausuk sialik mait. Denje biar ma itnyege kola dene tmat je, kali it bilak nyetak hula sugue. Keske de hula sogoya laitnya morif urhuk mat morif harhar tor Kristus ke. Lema de teo he gyosya hula sogoe ralairas kek miesan denje ya orifit. Ode hula sogoe yal morif harhar resmya it tigioat iala Kristus ke ma i morif urhuk ne. Ode ya laitnya morif tor Kristus ke. Mat tagulu tori ma taretati wen serairaske. Hula sogoya la goljes, kali ala itmya tetral sasamge tor Yesus Kristus kede. Hula sogoya lak tela desi kremumu mait, maksusu ti iriremumu ti taras ana mama nekreohe. Hula sogoe rala eras nege mausuk sialik mait malema tlautal. Ode hula sogue susu rala eras nege mait, nege nektela Yesus Kristus ke iala maitnye. Ode gies hula sogue rala eras kek miesan, denje hula sogue yaori fit, kalit tohakti Kristus ke. Ode tamori farharnue, lema gies it amal jautare eligelik. De hula sogue ine inal mormeri farharresmea itnye. Denje lema irgeita bisa ma bitil tenan gema biohe, telam la iala narene gia orifine. Kali hula sogue simanak nua nare ne iria itnye, tigio ati al mormorif harhargue mait, mate tral sasamge tor Yesus Kristus ke. Iala gol jesmi ait, magolnye tamorif nemo, itnye ge bisa ma tala karya erasa, heit lusua hula sogue iso sanak muna mait, ma ana tagariane. Kristus ke yal inaga eras manes hula sogue ti iria Yahudinare ode ti iria lema Yahudinare ma retral sasamge. Lema denje waigo hat nimagwa iria Efesuse. Nienas, kialagios radur tiege einege iria lema Yahudie. Ode iria Yahudinare regano sirnege hula sogue wasi iria sirbo, kali ratos atenatare. Denje rahmai e marbohe, einege lema hula sogue wasi iria e, kali lema miatos atenamire. Rtanuk kolnye, biar ma tela ratosa nege, ne irge ragotal iblutare bunye. Denje mustimo nenas nam nekremumu, nege kiwat desige len lahmye Kristus ke bain-bain, ode inege irsialigeti iria Yahudinare, ma einege lema Israela tesnonatue. Denje ana lema mios namit-namit toa hula sogue, tinam eras heitlulso ihate taktiria Yahudinarene. kyo atdes jaguno einege miorifti nuske temne wasi atyatke odele mahmie hula sogwe denjele mamial wasi mermori fareti mamigita nam eraske tohai heita soso eto ahula sogwe keskede senwege metral sasamge mior Yesus Kristus kede ode hula sogwe yala ema nyeyaide kiali Kristus ke lara maboy las mereka hane ti imati tulmasa nuali gene. Kristus nege ine iga eras iria Yahudinare ror iria lema Yahudinare. Kali yala jes lul soge lui derune it deim nisigit. Magolane guran lanne ti kita heta sirne. Keske de giot Kristus ke miatti tul masanu alwige, desigo yeluk lietma yeti yahuk lui derune, nege iria Yahudinare ror iria lema Yahudinare ma retral sasamge. Ode giota Kristus ke miatti tul masanu alwige, desigo yaditi iria Yahudinare tohawait nyeta kubkubak desikremumu tigihareta sirne. Yala gol jesmiang iria Yahudi o iria lema Yahudi desikre raktem tema retral sasamge ror Kristus ke. Tilui sasamge malui desige har-har. Mane Kristus ke yala golnye, ma itnyege itde iga erasiorit. Kristus ke imati tulmasa nualwigene, kirmia iria Yahudi o iria lema Yahudi nekre it de lema ibnisigit de retral sasamge o de raktem temne hula sogwe iga eras yorsir. Kali golje sige mane Yesus Kristus ke miamaya brita briteras malosu inaga eras manus hula sogwe ti iria lema Yahudi enekre. Kali yote sige soso etoa hula sogwe. Ode Yesus Kristus ke miama ya brita briteras ne dagunti iria Yahudi nare, nege irma ne ya hula sogwene. Kali Kristus ke biaklen mait kolges, denje gigak salama iria Yahudi nare, ode iria lema Yahudi nare, tak temtem mumu nege hula sogwe memenge sialugit mea titsara itiamat hula sogwe mat sambayan. Lema denje iria lema Yahudie. Einege lema irsialigede. Ode lema magune dagunde. De senwege, einege luisa samea miorra iria Yahudi matohagarede. Matak temtemne sejekrala sasamititor hula sogwede. Ode daguno, miola seya hula sogwe yala ma isa dirige. Ma Yesus ke wasi nyasoare, ror irmiane tula sogwe wasi nyanoare ne reluga fanderen tisejes. Klala hatua mamun munama hula sogwe inalti fanderen desige nege Yesus Kristus ke idesi. Odeti se idesige daguno, itiatane tral sasamge tor Kristus kene, tola batago narema Kristus ke alma siadiri sejes. Kristus ke yeti yahuk nam nekremumu, may alma siadiri sejes. Mak beak beanini, se iala desige ktei, desio se desige hula sogue yalma wasi seya nel-nel jedesi. Ode Kristus ke yala iria lema Yahudi enekre, ma mietral sasamge miora iria Yahudi matoha garede. Ma irmia toha gitnye mumune, tola se Yahula sogo memeange gimintidesi.